Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan membaca Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah selesai membaca hadis yang ke-32. Pada hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan harta yang wajib dizakati secara global. Hadisnya pendek dan itu menyebutkan ya, seluruh harta yang wajib untuk dizakati. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita sudah mengambil faedah juga bahwa zakat diberikan kepada fakir miskin itu diberikan dengan jumlah yang cukup untuk dia makan dalam satu tahun. Jadi jangan merasa eman-eman, jangan merasa sayang kalau zakat kita besar dan diberikan kepada satu orang miskin. Jangan merasa sayang, oh nanti dia jadi kaya. Nah, justru ya, dengan zakat itu menutup kemiskinan, menghapus kemiskinan. Ya. Kita bersyukur kepada Allah ketika zakat kita membuat seseorang kaya dan dia tidak menjadi orang miskin lagi. Justru dia akan menutup kemiskinan orang lain. Nah, itu hikmah dari apa? Zakat. Nah, hikmah dari zakat. Nah, menghilangkan kemiskinan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita masuk pada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke 33. Taib. Hadis yang ke-33 ini hadis yang pendek. Nah, dan kita tidak asing lagi dengan hadis ini. Baik, kita lihat. Al-hadithu tsalitsu wa tsalatsun. Hadis yang ke-33. Qala rahimahullah, beliau mengatakan An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma untiya ahadun ata'an khairan wa awsa'u minas sabri. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-33 ini beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yasta'fif yu'ifahu Allah, barang siapa yang menjaga kemuliaan dirinya, yu'ifahu Allah, maka Allah akan jaga dia, Allah akan muliakan dia. Barang siapa yang memiliki sifat iffah, ya, baik, menjaga diri, maka ya Allah akan jaga. Wa man yastagni yughnihillahu. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, maka Allah akan cukupi dia. Wa man yatasabbara yusabbirhu Allah. Dan barang siapa yang menyabar-nyabarkan diri, maka Allah akan beri dia kesabaran. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa'u minas sabri. Dan tidak ada yang lebih baik dan lebih luas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada seseorang melainkan kesabaran. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang masyhur yang sering kita dengar. Apakah terkaitnya dengan sifat iffah, ya, atau dengan sifat sabar? Taib, kita lihat penjelasan dari beliau. Syaikh rahimahullahu taala, beliau mengatakan, menjelaskan hadis ini. Qala rahimahullah, hadzal haditsu ishtamala ala arba'i jumalin jami'atin nafi'ah. Hadis ini mengandung 4 ucapan Rasul yang komplit dan sangat bermanfaat. 4 ucapan yang komplit dan itu sangat bermanfaat sekali. Baik. Beliau akan menyebutkannya dua-dua. Ya. Ihdaha qawluhu wa man yasta'iffa yu'iffahu Allah. Ini kalimat yang pertama. Wa thaniyatu, dan yang keduanya, qawluhu wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang memiliki sifat iffah, berusaha untuk menjaga kemuliaan dirinya, Allah akan beri dia kemuliaan, Allah akan jaga dia kemuliaannya, Allah akan beri kemuliaan. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, maka Allah akan cukupi dia. Taib. Kemudian beliau mengatakan rahimahullahu taala, wahatanil jumlatani mutalazimatan. Dua sabda Rasul ini mutalazimatan. Ini saling memiliki konsekuensi satu sama lainnya. Kalau gini ya gitu, kalau tidak gini ya tidak gitu. Nah, kalau yang pertamanya iya, yang keduanya juga iya. Kalau yang pertamanya enggak, ya keduanya juga enggak. Ya, mutalazimatan. Nah, fa inna kamalal abdi fi ikhlasihi lillahi raghbatan wa rahbatan wa ta'alluqan bihi dunal makhluqin fa alaihi an yas'a li tahqiqi hadzal kamal. Karena sesungguhnya kesempurnaan keikhlasan seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas dalam seluruh amalannya itu berharap takutnya kepada Allah, ketergantungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada ketergantungan kepada makhluk, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menyempurnakan keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ketergantungan kepada makhluk, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, ini sesuatu yang harus kita kejar untuk menyempurnakan keikhlasan kita. Wa ya'malu kulla sababin yusiluhu ila dalik. Dan kita harus menjalani seluruh sebab-sebab yang akan menghantarkan kepada hal tersebut. Hatta yakunu 'abdan lillahi haqqan hurran min rikil makhlukin. Sehingga kalau sudah melakukan itu semuanya, seorang hamba menjadi hamba yang sebenarnya. Dia merdeka dari perbudakan hamba-hambanya. Tidak ketergantungan kepada orang lain. Dia tergantungnya hanya kepada Allah Azza wa Jal, menjadi hamba yang seutuhnya. Wa dzalika bi an yujahida nafsahu ala amrayn. Ini bisa dicapai ketika seorang hamba itu bersungguh-sungguh dalam dua perkara ini. Insirafuha anit ta'alluqi bil makhluqin bil isti'fafi amma fi aydihim. Dia berpaling dari ketergantungan kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjaga harga dirinya, menjaga kemuliaannya, tidak mengharap-harap amma fi aydihim, sesuatu yang dimiliki oleh makhluk. Fala yatubuhu bimaqalihi wala bilisani halihi. dia tidak meminta-minta dengan omongannya, atau dia tidak meminta-minta pula ya, dengan perilakunya. Ya, karena meminta itu bisa dengan ucapan atau dengan perilaku, bahasa tubuh. Ya. Nah, ada orang lewat, ya, teman kita, aduh, nah, ngapainnya? Nah, duh, lapar, ui, kan? Sebenarnya dia minta, misalkan. Nah, kalau, ya, omongan, ya, sindiran, atau langsung meminta, ya, atau dengan bahasa tubuh, ya. Baik. Walihada qala li Umar, qala sallallahu alaihi wasallam li Umar, oleh sebab ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, beliau bersabda, ini hadisnya panjang ya. Nah, akhir dari hadis ini ya, yang beliau kutip di sini. Nah, ma ataka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, apapun yang datang berupa harta kepadamu wahai Umar, ya, dan harta itu datang tidaklah banyak, tidak berlebihan, dan kamu tidak memintanya, fakhudhu, ambil, ya, jangan tolak-tolak. Ya, wa mala, nah, fala tutbi'hu nafsaka. Nah, dan kalau tidak seperti itu dalam masalah harta, ya, fala tutbi'hu nafsaka, maka ya, jiwamu jangan ya, kamu fokuskan untuk mendapatkan apa yang ada pada diri manusia secara luas, ya, mendapatkan sebanyak-banyaknya harta, ya, jiwa kita jangan dipergunakan untuk itu terus. Nah, kalau kamu nggak punya, ya, jangan harap-harap dari orang. Kalau kamu nggak punya, ya, jangan minta-minta kepada orang, gitu. Kalau datang harta itu, nah, dan tidak berlebihan, kamu juga tidak memintanya, ambil. Taib. Kalau rahimahullah beliau mengatakan, faqat al-israf fil qalbi wasu'ali bil lisan. Maka dengan hadis ini, ya, memutus berlebih-lebihan di dalam hati, mengharap-harap ada yang memberi, berharap-harap dengan meminta, ya, dalam hatinya, ya, wasu'al bil lisan, dan ya, memangkas seluruh permintaan dalam bentuk ucapan. Ta'affufan wa tarafu'an an minanil khalqi, dalam rangka menjaga diri, ya, menjaga kemuliaan diri sendiri dan tidak mengharapkan pemberian dari makhluk. Wa an ta'alluqil qalbi bihim, dan tidak ya, menggantungkan hati dengan pemberian makhluk. Sababun qawiyyun lihusulil iffati. Ini adalah sebab yang sangat potensial, sebab yang sangat utama untuk bisa mendapatkan apa? Al-iffah. Ya. Sebab utama yang bisa memunculkan iffah, memunculkan harga diri, memunculkan kemuliaan diri. Nah, butuh sedikit minta, butuh sedikit minta tolong, butuh sedikit ya, ada perlu sedikit tolonglah ya. ada keperluan sedikit minjem, padahal nggak terlalu butuh. Ya. Ada sedikit minta, ya. Jangan. Orang yang iffah itu tidak seperti itu. Qala rahimahullah wa tamamu dhalika an yujahida nafsahu ala al-amri tsani. Ya. Terlebih dari perkara satunya, maka ya, dia akan bersungguh-sungguh ya, untuk melakukan perkara yang keduanya, wahwa al-istighna billah, yaitu dia merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tsiqatu bi kifayatih. Dia percaya kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Fa innahu man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Karena sesungguhnya yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dia. Hadza huwal maqsud. Ini maksud dari sabda Rasul tersebut. Wal awwalu wasilatun ila hadza. Yang pertamanya iffah itu wasilatun ila hadza. Nah, adalah wasilah untuk mendapatkan apa? Ya, kecukupan. Untuk mendapatkan rasa cukup ya, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, menjaga diri ya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki. Nah, kita merasa cukup akhirnya. Kenapa? Karena kita menjaga dari meminta-minta. Nah, maka yang pertamanya iffah itu adalah wasilah ya, untuk kita bisa ya, merasa cukup. Nah, fa inna man ista'affa amma fi aidin nas wa amma yanaluhu minhum aw jabalahu dhalika an yakuya ta'alluquhu billah wa raja'uhu wa tama'uhu fi fadlillahi wa ihsanihi wa yuhsinu dhannuhu wa thiqatuhu bi rabbih. Karena orang yang memiliki sifat iffah, menjaga kemuliaan dirinya ya, dia tidak mengharapkan meminta sesuatu yang dimiliki oleh orang lain ya, dan apa yang diraih oleh orang lain ya, maka aujabalahu dzalik, itu pasti ya, an yakuya ta'alluquhu billah, pasti ya, akan kuat ketergantungannya kepada Allah Azza wa Jal, dan juga akan kuat harapannya dan cita-citanya ya, untuk mendapatkan keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhsinu dhannuhu wa thiqatuhu bi rabbih. Nah, husnul dhann dan keyakinannya kepada Allah, nah, itu akan kuat. Wallahu ta'ala inda husni dhanni 'abdihi bihi. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan ya, prasangka baik hambanya. In dhanna khairan falahu wa in dhanna ghairahu falahu. Kalau dia berprasangka baik kepada Allah, ya Allah pun seperti itu. Kalau tidak seperti yang dia bayangkan baik, maka Allah pun sama seperti itu. Wa kullu wahidin minal amrayn yamuddul akhar fayakuyah. Setiap satu perkaranya dari dua perkara tadi itu akan merembet kepada perkara berikutnya. Ya, kalau satu iya, yang satunya lagi juga iya. Ya. Kalau yang pertama tadi tidak, yang kedua juga enggak. Ya. Oh, bagaimana dia merasa cukup dari yang telah Allah berikan? Ya, dia sendiri tidak iffah. Ya, suka minta kepada orang, senangnya ya, minjem, senangnya minta tolong, nah gitu. Sesuatu yang bisa dipenuhi oleh sendiri minta kepada orang, ini tidak ada iffah. Ya. Mau bagaimana? Ya, Allah memberikan kecukupan kepada dia. Iya kan? Nah, fakullama qawiya ta'alluquhu billah dha'ifa ta'alluquhu bil makhluqin wa bil 'aks. Setiap kali ketergantungan kepada Allah itu ya kuat, maka ketergantungan kepada makhluk ya akan berkurang terus. Wabil aks, dan begitu pun sebaliknya. Ya. Ketergantungan kepada Allah lemah, semakin kuat ketergantungan kepada makhluk. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan, maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, ini di antara doa yang bagus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan. Ya Allah, inni as'alukal huda, aku meminta petunjuk kepadamu. Ya, padahal Rasul utusan Allah tetap meminta hidayah. Ya, hidayah itu hanya diminta kepada Allah. Ya, hidayah itu taufik. Wat tuqa, ya, dan meminta ketakwaan. Wal afaf, ya, meminta kemuliaan diri. Wal ghina, dan minta kecukupan. Ya. Fajama'al khaira kullahu fi hadad du'ai. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ya, mengumpulkan seluruh kebaikan dalam doa ini. Fal huda wal ilmu nafi', Rasul meminta petunjuk, itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Wat tuqa, ketakwaan. Al amal salih, itulah yang dimaksud dengan amalan soleh. Ya. Wa tarkul muharramat, ya, kulluha, dan meninggalkan seluruh keharaman. Wa hadza salahuddin, dan inilah ya kebaikan agama seseorang. Nah. Khonibillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau melanjutkan wa tamamu dzalika bi salahil qalbi. Ya, matumakninatihi bil afafi anil khalqi wal ghina billah. Kemudian kata beliau, ya, selebihnya dari itu, ya, seseorang ya, akan memiliki hati yang baik, tenang dengan adanya kemuliaan, ya, merasa cukup, ya, tidak meminta-minta kepada makhluk, wal ghina billah, dan merasa cukup dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Faman kana ghaniyan billah fahuwal ghaniyyu haqqo. Maka barang siapa ya, yang dia merasa cukup dengan adanya Allah, maka itulah yang disebut dengan kaya sebenarnya. Wa in qallat hawasiluhu, walaupun ya, sangat sedikit sekali penghasilannya. Ya, dibandingkan orang lain penghasilannya sedikit. Nah, tapi ya, ketika dia memiliki Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut kaya sebenarnya. Walaupun penghasilannya sedikit. Ya. Falaisal ghina an kasratil arad. Bukanlah kaya itu orang yang banyak harta. Innamal ghina ya ghinal qalb. Sebenarnya yang disebut kaya itu adalah kaya hati. Wabil afaf wal ghina yatimul abdi al hayata thayyibah. Ya. Yatimul abdi ya. Hayata thayyibah. Maka dengan sifat ya iffah ya, dengan kemuliaan diri dan dengan kekayaan yang sebenarnya ya, seorang hamba itu ya, akan mendapatkan kehidupan yang baik ya, wa na'im ad-dunyawi, dan akan mendapatkan kenikmatan dunianya ya, nikmat itu bukan dengan banyak ya. Banyak orang yang hartanya berlimpah tapi tidak enak. Banyak ya. Tapi orang yang bertauhid walaupun hartanya sedikit ya, Allah beri kepada dia kenikmatan. Wal qana'atu bima atahullah, dan tentunya dia akan mendapatkan qana'ah, rasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Baik, wasalisatu qauluhu wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang menyabar-nyabarkan diri, yusabbiruhullah. Yusabbiruhullah, maka Allah akan berikan kepada dia kesabaran. Tsumma dzakara fil jumlatir rabi'ah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga dalam kalimat yang keempatnya, annasabra idza a'tahu Allahul 'abda fa huwa afdalu al-ata'a wa awsa'uhu wa a'zamu. Kemudian jumlah yang keempat atau kalimat yang keempat, beliau menyebutkan bahwa kesabaran apabila sudah Allah berikan kepada seorang hamba, maka itu seafdal-afdalnya pemberian dan seluas-luasnya pemberian ya, dan sebesar-besarnya pemberian. I'anatan alal umur, karena itu bisa membantu seluruh urusan dia. Akan membantu apa? Seluruh urusan dia. Nah, kesabaran akan membantu kita. Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Iya, dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Kita sudah lewati ini tafsirnya. Nah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Ayi ala umurikum kulliha, sabar di atas seluruh perkara. Ya. Taib. Kemudian beliau menjelaskan, ini perkara penting ya. Taib, lihat penjelasan dari beliau. As-sabru kasairil akhlaq, yahtaju ila mujahadatin din nafsi wa tamriniha. Sabar itu seperti karakter-karakter yang lain, seperti sifat-sifat yang lain, butuh kepada kesungguhan dan butuh latihan ya. Karena sabar itu karunia dari Allah, butuh dilatih. Nah, seperti sifat yang lain, sifat jelek sama seperti itu kan. Sifat jelek sama ya, ada orang gaul dengan ini dengan itu ya, waduh lupa kenapa ya, tadi nggak bilang anjing misalkan ya, maaf ini ucapan kotor ya, tadi nggak ucapan kotor-kotor seperti itu, lupa ini tuh dalam perasaannya seperti itu, oh nanti kalau kejadian lagi seperti ini saya mau ucapkan ucapan kotor. Itu dalam niatnya seperti itu kan, dilatih sendiri ya, diusahakan sendiri. Nah, maka tidak ada kata saya enggak bisa berubah. Enggak ada. Ya. Begitupun kesabaran. Tidak ada alasan saya enggak bisa sabar. Kenapa? Ya, karena sabar itu disabar-sabarkan. Ya. Taib. Falihadza qala wa man yatasabbar. Oleh karena itu Rasul SAW mengatakannya, waman yatasabbar ai yujahidu nafsahu ala sabri. Ya. Ketika Rasul bersabda yatasabbar, itu artinya barang siapa ya yang bersungguh-sungguh dalam dirinya untuk bisa sabar. Ya. Maka berlatih. Oh, tadi kok saya seperti itu ya? Kok malah mengucapkan ini, mengucapkan itu. Aduh. Nanti kalau terjadi seperti itu, ya saya akan memuji Allah, saya akan ya memuji Yang Maha Kuasa dan tidak mengucapkan ucapan itu lagi. Ah, nanti. Ya, pokoknya saya akan berusaha. Nanti akan ucapkan itu. Kan itu. Ya, dilatih. Ya, diusahakan. Nah, jadi kalau ada orang yang ya latah mengucapkan alhamdulillah barakallahu fi ya yarhamukallah hafizakallah, itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, enggak ya. Ketika mendapati musibah ya bersabar mengucapkan ucapan-ucapan thayyibah, itu bukan sesuatu yang apa yang muncul tiba-tiba, tidak ya. Dia latih terus ya dalam perkara kecil dan besarnya, seperti akhlak yang lain sama. Nah, yusabbiruhullah ya wa yu'ayyinu. Ya, kalau dia berlatih terus untuk sabar, maka Allah akan bantu dia. Ya, yusabbiruhullah. Nah, yusabbiruhullah. Nah, di sini. Baik. Yusabbirullah, maka Allah akan beri dia kesabaran. Maksudnya ya Allah bantu dia. Ya. Kalau bersungguh-sungguh ingin sabar, ya, maka Allah akan bantu dia. Nah. Wa innama kana sabru a'dhamul ataya. Nah, dan ketahuilah sesungguhnya sabar itu adalah pemberian yang paling besar. Li'annahu yata'allaku bijami'i umuril abdi wa kamalatihi. Nah, karena sabar itu sangat berkaitan erat ya dengan seluruh urusan hamba. Ya. Dan penyempurna-penyempurna urusan hamba seluruhnya. Ini sangat berkaitan. Wa kullu halatin minal ahwal yahtaju ila sabr. Karena kita ketahui apapun urusannya ya itu butuh kesabaran. Baik. Di sini beliau menyebutkan. Nah, fa innahu yahtaju ila sabri ala taatillah. Sabar itu dibutuhkan ketika taat kepada Allah. Hatta yakumu biha wa yuaddiha. Sehingga kita bisa menjalani ketaatan ya. Bisa menunaikan ketaatan. Wa ila sabrin an ma'siyatillah, begitupun sabar dibutuhkan ya, untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Hatta yatrukaha lillah. Sehingga dia bisa meninggalkannya karena Allah. Wa ila sabri ala aqdarillah al-mu'limah. Begitupun butuh sabar kalau ada takdir Allah yang menyakitkan ya. Ada ketentuan Allah ya yang menyakitkan ya. Fala yatasakhat. Ya, fala yatasakhatuha. Dia tidak akan apa? Ya, marah-marah. Dia tidak akan tasakhut. Ya. Nah, dia tidak akan murka ya, dengan takdir jeleknya. Bal ila sabri ala ni'amillah. Bahkan ya, sabar itu juga dibutuhkan kalau mendapatkan nikmat dari Allah. Wa mahbubatin nafs, juga ketika mendapatkan perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa ini. Ya. Wala yadaun nafs at-tamarruh wa at-tafarruh al-farh al-madhmum. Nah, sehingga ya, jiwa ini tidak senang, tidak girang dengan perkara-perkara yang jelek. Bal yastagilu bisyukrillah. Ya, tapi jiwa ini akan apa? Nah, sibuk dengan syukur kepada Allah kalau dia sudah memiliki kesabaran. Fahwa fi kulli ahwalihi yahtaju ila sabri. Oleh karena itu, apapun kondisinya tetap butuh kepada kesabaran. Wa bisabri yanalul falah. Dan tentunya dengan kesabaran ini seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. Wa li hadza dzakallahu ahlal jannah faqala. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, tentang penduduk surga. Bagaimana? Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya. Malaikat masuk menemui mereka ya, dalam atau lewat pintu-pintu surga. Salamun alaikum. Kemudian para malaikat mengatakan ya, salam untuk kalian. Bima sabartum. Ya. Baik, karena kalian sudah bisa sabar. Ya. Fani ma'ukbaddar. Nah, dan ini ya adalah tempat kesudahan yang ya, sebaik-baiknya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, begitupun dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan, ulaika yuzzauna al-ghurfata bima sabaru. Nah, mereka itulah orang-orang yang akan dibalas ya, dengan posisi yang tinggi di surga nanti, bima sabaru, karena mereka bisa sabar. Nah, fahum nadul jannata binaimiha wa adraku almanazil al-aliyata bis-sabri. Mereka bisa mendapatkan surga dengan berbagai bentuk nikmatnya dan bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga sana bisabr, itu dengan kesabaran. Walakin al-abdu yas'alullah al-afiyah minal ibtila alladhi la yadri ma'aqibatuhu. Tapi kita pun sebagai hamba tetap dituntut untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan ya, untuk mendapatkan bala bencana yang menuntut kesabaran, ya enggak? Ya. Kita pun dituntut untuk berlindung kepada Allah dari bala bencana. Nah, yang menuntut kesabaran. Nah, alladzi la yadri ma'aqibatuhu, yang kita kan tidak tahu bagaimana nanti kita ujungnya. Taib. Tsumma idza warada 'alaihi ya, fa wadhifatuhu as-sabr. Tapi nah, kalau memang sudah terjadi, nah, maka nah, yang harus diusahakan itu adalah sabarnya. Fal afiyatu hiyal al-maqdubah. Nah, tetap keselamatan dari bala bencana, keselamatan dari perkara yang memang tidak disukai ya, hiyal maqdubah. Nah, itu kan yang kita minta selalu. Ya. Ya, bil asalati fi umuril ibtila wal imtihan. Nah. Daripada kita mendapatkan perkara-perkara yang itu bisa menyakitkan ya, dan bisa membuat sakit. Wasabru yu'maru bih inda wujudi asbabihi wa muta'alliqatihi wallahu huwal mu'in. Maka kesabaran ya, perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan ya, sebab-sebab untuk sabar ya, dan perkara-perkara yang terkait dengan sabar, Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk menempuhnya. Wallahu hubal mu'in, dan Allah lah, dialah satu-satunya yang bisa membantu kita. Nah, insyaallah satu fakrah lagi kita bacakan pada kesempatan yang akan datang karena waktu sudah masuk isya. Nah, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, tafadhal muadzin untuk adzan.